Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha binah liludu ilaih ta'ala urdu rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala mana usalafuna salihun wa ala mana wabihi syaykhina wa mursidina murubi rohina udwatina ilallah kubi jami'il maqama bilhasan syahidili min hawajid dunia wal akhirah wa ala mana wazidhi sasobi wa sayyidi syah Muhammad Arwani wa abi Muhammad ba'udin Muhammad Lutfi bin Ali وعلى من وحبيبنا أنيس من الحبس بن هواج الدنيا الآخر وحبيبنا الشيخ بن عبد القادر السقاف من هواج الدنيا الآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى حضرة جميع إلى حضرة النبي مصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الطاهرين وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل وأصحاب كل وأتباع كل وجميع ملائكة الله وملائكة المقربين وأئمة المجتهدين خصوصا إملى حضرة إمام الشافعي وإمام الحنفي وإمام الحنبلي وإمامنا مالك والمحدثين والمفسرين وسادتنا الصوفية المحققين خصوصا قطب الرباني سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني وقطب جميع المقام أبي الحسن الشاذلي وجه سيد الفقيه المقدم محمد بن علي بعانوي سيد أحمد بن سلم هاجر إلى الله وسادتنا علي بعانوي والحسين والحسنيين حسينيين وأصول ما فرائم المنتسبين إليهم أجمعين وإلى حضرة جميع رجال الأنسفة الكرام خصوصا جميع أولياء اسم الجبي ونخص خصوصا إلى حضرة رجال الأفياد تأراه سيد حسن من هج العابدين وكي حسن مؤمن وكي إلهام وحبيبنا علوي وحبيبنا أنيس وحبيبنا عبد القادر السقاف رضي الله تعالى عنهم ونفعنا الله بهم وبعلومهم وبأسرارهم وأنوارهم وخصوصا إلى حضرة سيدي شيخ أبي شجاع وسيدي شيخ تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني وإلى حضرة الحبيب سيد بن سميد وإلى مشايخنا في الله سيدي شيخ شبيب سيدي شيخ محمد أرواني وسيدي شيخ مأمون أحمد وشيخنا أبي مدود محمد الطبيب بن علي والحبيب الشيخ بن عبد القادر السقاف رضي الله تعالى عنهم ونفعنا الله بهم وبعلومهم وبأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يهدينا بهدايتهم ويحمينا بحمايتهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وجميع أمتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة ولسائر المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات تغمدهم الله بمغفرة ورضوان وأن الله يصحبهم السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي صل على محمد واغفر وسامح من كان أذنب. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مذهب. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلاك. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل

yang disebut sebagai puasa Nabi Dawud alaihi salam. Berbicara mengenai puasa sunnah, kita sekalian sering mendengar istilah-istilah yang berkaitan dengan puasa sunnah, yaitu nek teng Jawa saged diwastani istilah tirakat. Niki walaupun tidak ditulis di dalam kitab-kitab yang saya biasa baca, akan tetapi lebih baiknya saya sampaikan karena biasa terjadi di masyarakat. Namun sebelumnya di sini saya menyampaikan hukum puasa yang ketiga dahulu, yaitu hukumnya makruh. Makruh niku yo nek dilakoni yo ora oleh ganjaran, ning yo ora dosa. Ifradu yaumil Jum'ah awis Sabti awil Ahad. Yaitu nek ana tiyang poso umpama dalam satu minggu, tahu-taunya dia itu poso khusus dino Jum'at tok, atau khusus hari Sabtu saja. Khusus loh, berarti seminggu niku satu tok. Atau khusus hari Ahad saja. Niku hukume makruh. Kenapa? Nek teng mriki diterangaken fal Jum'ah Idul Muslimin. Nek dino Jum'ah niku hari rayanya orang Islam. Jadi kok ujuk-ujuk poso pas dino niku tanpa ada sebab apa-apa. Mbah ora ngodok, ora sebab nindakno napa-napa, sengaja poso dino niku. Niku makruh hukumnya. Lah sedangkan hari Sabtu itu Idul Yahud, hari rayanya wong Yahudi. Lah sedangkan hari Ahad Idul Nasara, hari rayanya orang-orang Nasrani. Tapi walau soma yaumaini minha au kullaha fala karohata idla ifradahina idin. Tapi kalau dari Jumat, Sabtu, Ahad itu dilakukan lebih dari satu, berarti tidak ada wujud ifrat. Ifrat itu maknanya poso gur sedino tok dipilih pas dino niku. Contoh bagaimana Jumat setu, utawa setu minggu, utawa Jumat Ahad. Nah ngoten niku mboten kegolong makruh. Paham nggih? Mboten kegolong makruh. Yang selanjutnya wa shaumud dahri, ya iki sing biasa dilakukan liman ya khafud dharara au fawata haqqin mandubin. Yang termasuk puasa makruh, iki hati-hati pembahasanipun. Puasa setahun betetet, tapi catatannya kecuali hari-hari yang diharamkan. Hati-hati pembahasannya. Jadi setahun kecuali Idul Fitri, Idul Adha, hari-hari Tasyrik, kecuali 5 hari lah gampangannya. Tetapi bukan serta-merta berarti poso ngoniku makruh kabeh, tidak. Hanya terbatas orang-orang yang khawatir kalau menjalankan puasa 1 tahun kecuali 5 hari yang diharamkan tadi menimbulkan doror, melarati awake, awake ringkih, ora kuat, kok dipeksa-peksa, makruh hukumnya. Atau dikhawatirkan nek wonge iki nglakoni poso bendino sing biasane para santri-santri niki dikuatirkan kepotan. Kepotan niku napa? Tidak terlaksananya hak-hak yang disunnahkan. Contone napa? hak-hak yang disunahkan. Contohnya jenengan goro-goro poso setahun niku panjenengan boten saged idkholus surur bungahno tiyang sanes. Pada waktu jenengan dijak konco jenengan pertemuan untuk sekedar makan bersama syukuran, lan jenengan kon melu mangan niku idkholus surur kegolong hak yang mandub, hak yang disunahkan. Lah kok sampean jawab kula poso. Lah ngeten niku makruh. Nek memang posone niku ya saumud dahri, poso naun niku wau. Tapi kalau puasa itu ditujukan malah ndadekno hak-hak yang wajib menjadi terbengkelai, maka hukumnya haram. Goro-goro poso ora kuat bugawe. Sing wajib mboten dilampahno. Goro-goro poso menaun. Setahun poso. Nek Senin Kemis urusane wis beda. Gur Senin Kemis kuwi kok alasane ra iso kerja kuwi ya. Wis minel pengesetan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ana penyakit nek cara Habib Umar Mutohar sing angel tangga tambanane. Tur iki masalah yang berat untuk diarahkan. Nomor siji, musuhan plus karo hasud. Iku angel tambanane. Wis musuhan li karo hasud, wah iku tambanane angel. Nomor loro, tuwa karo penyakitan. Wah iku tambanane ya angel. Penyakitan tuwa, wah wis piye wong tambane watuk, tambane watuk. Paru-parune kan, paru-parune wis mari genten jantunge, jantunge wis mari dengkule, wis terus ngoten niku. Ana penyakit sing mangil nomor 3 walah-walah naudzubillah min dzalik. Kere karo males. Wis iku wis kere li males, wah wis tambanane angel. Wis ora ndek dhuwit kon kerja limo, wah wis. Nah nek sugih li ora kerja lah ora apa-apa. Nggih, otak watuk ngoten niku ya piye pancen duit akeh. Tapi wong jeneng donya nggih. Sugih iku memang no ati. Sugih niku nang ati. Nek pun atine durung sugih, isane sugih, nek tangkeme niku ngono mawon ora usah di mulut-mulutan niku nek rodok mulut kan rodok alus iki jangkeme niku nek pun ketawur kelebon disumpeli kalihat lemah lah niku nembe ngerasa cukup artinya nek wis mati maka orang yang paling tersiksa di muka bumi niki niku wong sing duwe tapi durung rumangsa duwene. Kuwe iku mesti kurang tok isane. Dadi wau penyakit telu niku muga-muga kita mboten ngalami. Allahumma apa mu musuhan karo hasud penyakiten tambah tuwa. Wah, nomor 3 napa? Kere males. Wis sanaudzubillah min dzalik. Jadi wau kula aturno nek ana wong poso nyetahun terus kecuali 5 hari itu kok nganti tugas wajibe tidak terlaksana. Lho kok rambu gawe Kang? Wah, poso aku. Aku poso setahun niki kecuali Idul Fitri, Idul Adha, dina Tasrek justru malah goro-goro wong ninggalno kewajiban luru nafkah hukume mboten pikantuk. Lah nek wonten tiyang istri, Pak, duwe bojo nah, nek memang bojone oleh ya ora apa-apa. Sayyidah Nabi Shah Abdullah bintil Hasan niku gadah garwa niku nggih beliau sebagai pimpinannya para aulia di zaman itu beliau puasa itu ngantek 30 tahun. Sayyidah Nabi Shah Abdullah bintul Hasan bin Zaid bin Hasan bin Zaid bin Hasan Sibdi putranipun Sayyidina Ali karramallahu wajah. Keturunane Kanjeng Nabi. Wonten tiyang poso dalail iku ngantek 12 taun, 21 taun. Patah sangat. Dek zaman kula mondok wonten iki wis es teh lah, kabeh wong iki dalail. Nek pondok niku rata-rata do poso. Lah ini kita akan meninjau hukumnya lebih lanjut bagaimanakah konsep-konsep tirakat yang berjalan pada dunia para santri-santri, khususnya para tiang-tiang soleh sing kita temui di zaman sakniki. Ngeten ceritane. Tirakat itu songko kalimat Arab tarikah. Disebutkan dalam makna bahasa, tarikah niku hal yang ditinggalkan. Maknane seperti contoh hadis diriwayatkan Imam Bukhari, innahu ja'al khalilu alaihi salam ila makkata yutali'u tarikatahu. Sesungguhnya suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebut sebagai Al-Khalil, beliau mengunjungi Mekah untuk nilii tiang keluarga sing ditinggal kene. Sinten? Nabiullah Ismail dan ibunya Sayyidatuna Hajar alaihimassalam. Nah, berarti dari bahasa tarikatahu, tirakat niku perkara sing ditinggalke. Jadi identik tirakat niku memang ninggalke sesuatu. Untuk apa? Lah niki. Tirakat itu sebagai riyadhatun nafsi. Nek Maulana Habib Lutfi nek nyontokno ngeten. Nek kue kepengin ngajar nafsumu, suatu ketika kok kue kepengen, aku pengen jajan sate, wis kebayang. Maka ojo mbok terusno, sebab niki mbok terusno, nepsumu manja seterusnya. Ngobanu ayah sholat turu ayah sah turu, ngobayai poso alah buka sih buka, ngobayai tahajud ah turu sih ah, ngobayai wiridan alah sih ngowiridan kok sih ah, ngongko terus. Satu-satunya cara untuk membiasakan diri untuk nafsu itu kalah karo kepentingan iman kita, maka urusan-urusan seperti makan, seperti opo tidur, seperti pakaian, seperti iku sekali-kali dilatih, ora sekali-kali, sering-seringkanlah dilatih untuk nulayani nafsu niku. Pengen sate, menggok ringgon dodol pecel. Pengen apa? Pengen tengkleng pamane. Menggok ning dodol batagor. Wah, pamane. Pengen batagor menggok sate. Pengen pecel menggok steak. Ngono ta dadi, lho iki tenanan kok. Yo nek sing luwih enak ya alam nggih. Nah, tapi pada dasarnya ngeten niku lho contone. Sampai mengko nek cara Habib Lutfi kalek ngantek-ngantek dicontokno. Nek kowe pas pengen mangan sate dienggokno ring nggon pecel sing pedes sisan, lah mengko nek wayah mangan ku karo nafsumu di omongono sing elek. Ki lho su nesu, su nafsu. Kuwi kowe mau karep sate enak iki lho nyoh panganono. Wah, ketika mengatakan nyoh seperti itu, iku karo supaya nafsune ki loro ngono. Aku pengen sate waktu anu betul ibie. Nah kan ngoten karepne. Nah ten niku karo di nepsune karo di diunek-unekno. Nah iku engko nek wis kulino ngoten niku, iku jenenge latihan boten nuruti nafsu. Iku jenenge riyadhah. Lah kenapa para hadirin kok ana bahasa riyadhah nglatih nafsu supaya kepeka? Nah, supaya manah kita berfungsi pada fungsi sebenarnya. Kula wangsuli, supaya ati, nafsu tadi bisa berfungsi pada fungsi sebenarnya, di mana nafsu, hati adalah sesuatu yang kudu diarahke ngawulo marang Gusti Allah. Gusti Gusti Allah ndawuhke. Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. nek kapan ono wong gelem istiqomah di thariqahnya Allah, di jalan menuju Allah. Walaupun thariqah niku ono thariqah sing istilahi, wonten sing thariqah sing bimakna khusus. Wong sing istiqomah di thariqah, di jalan khususnya Allah, kami akan memberikan kepada mereka hujan yang lebat. Niki nek teng tafsir Sawi dijelaske dari ayat ini ada makna isyari. Ada tafsir isyari. Tafsir yang secara isyarah ditangkap oleh para a'immah kita, para ahlil mutasawwifin kita, khususnya disampaikan oleh Sidi Syekh Ahmad bin Muhammad As-Sawi, bahwa iki sing dimaksud ora kok nek kowe istiqomah nek dalane Allah terus omahmu kudanan iki ora ngono. Walaupun niki ayat turun untuk para tiyang kafir Quraisy sing pada waktu niku 7 tahun mboten kena udan. Tapi ini juga dipun tafsirkan untuk sesuatu yang lain, karena al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Apa iku maksudnya? Dalil yang dapat diambil itu dengan umumnya lafat, tidak dengan khususnya sabab. Jadi walaupun sabab niki khusus pada waktu niku tiyang Quraisy, kafir Quraisy memang butuh udan, tetapi dapat diartikan untuk makna yang lain seperti yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Muhammad As-Sawi. Napa wau ngendikane bahwa sing dimaksud ayat iki ora kok kowe nek istiqomah nek dalane Allah duwe diudani wae, nek iku nek kanggo wong nang Indonesia, waya mumet. Jo meneh Jakarta. Wis nek ngono supaya ora banjir, ora usah nek dalane Allah, ora usah nek dalane Allah malah kudanan terus kok. Banjir dia, banjir dia. Nah, kan ngoten. Mu Pak Jokowi piye kok? Lah kan ngoten. Halo. Lah maka yang dimaksud di situ adalah udan sing dimaksud ngene lho Kang. Nek selirahmu istiqomah nok dalane Allah di dalam thariqah, maka hatimu akan mendapat kucuran-kucuran ruhaniah. Nafsu yang engkau peka supaya ora nuruti kekarepan-kekarepane sing amarah bisuk, sing ngarahno sing elek-elek, kok mbok pekak mbok arahno nang dalane Allah, ijole gede banget. Ijole Gusti Allah bakal maringi hujan-hujan luar biasa kepada hati kita. Apa bentuknya? Asror. Ilmu-ilmu rahasia Allah berupa pencapaian-pencapaian ilahiyah yang tidak bisa dilukiskan dengan gambaran apapun kecuali bagi orang-orang yang mendapatkannya sendiri. Yang kedua, hikmah. Pencapaian seseorang kepada ma yusadiful haq, kepada mukhul ibadah, kepada mukhul ilmi, kepada intisari ilmu. Karo ilmu itu al-ilmu nurun iso madangi, maka dengan adanya kucuran-kucuran hikmah, maka hati kita nek coro ngasilno ora gur ngasirno les, ora gur ngasirno lampu neon iki listrike sisan. Dadi ora gur iso nguripno lampu yang ada pada diri kita, tapi bisa menghidupkan lampu bagi orang lain. Bukan hanya mencapai pada kondisi pencerahan, tapi bisa mencerahkan orang-orang lain di sekitarnya. Itu orang-orang yang mendapatkan hikmah al-baligh. Yang ketiga, mendapatkan yang dinamakan ma'rifah, pengenalan khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ma'rifah juga terkesan istilahipun bertingkat-tingkat. Sampai ada sebuah contoh doa disampaikan para a'imah kita, Allahumma a'tina ma'rifataka haqqa ma'rifatik. Ya Allah, sampaikan kepadaku ma'rifah kepadamu, sebenar-benarnya ma'rifah kepadamu. Oh, ma'rifah niku masya Allah, iku nek ora dituntun karo guru sing bener-bener sampun wusul, nggih mboten saged. Dikatakan oleh Imam Al-Kamsakhonawi, walaupun apal berkitab-kitab banyaknya, bertumpuk-tumpuk kitab yang sudah dihafalkan tentang apa itu tasawuf, tapi kalau tanpa bimbingan guru yang memiliki basiroh, peningale ati, singarahke tenan ring akhirat, ring Gusti Allah, ora mungkin tiang niku hasil nuwuhaken ma'rifah khosoh niku wau. Niki disebut noteng kitab Jami' Usulil Awliya, alat tajribah wattifaqil a'immah. Iki wis bukti nyoto, sudah terbukti jelas dan atas kesepakatan para a'immah, para imam-imam kita. Ono wong rewel, alah pak, biyen zaman sahabat, zaman tabi'in kok ora ono bangsa pengenalan apa iku thariqah, apa itu thariqat, apa itu jalan-jalan khusus yang seperti sekarang ini. Walaupun saya juga tahu, menurut doktor, salah satu guru besar di Al-Azhar, peneliti tentang apa itu thariqah, dikatakan bahwa thariqah menurut a'immah, menurut penyelidik-penyelidik sejarah tentang perjalanan ilmu-ilmu tasawuf, dikatakan munculnya di abad kedua terakhir, sekitar 250 Hijriah ke atas. Di waktu itu ada thariqah mu'tabarah yang bernama Saqatiyah, Bustamiyah atau Taifuriyah, ada Nuriyah, ada Junaidiyah. Lalu baru dikembangkan lagi ketika abad ke-6. Syekh Abdul Qadir dengan Qadiriyah, Imam Syadzili dengan Syadziliyah. Pada waktu niku ada juga Syatariyah, Rifaiyah, Badawiyah dan yang lain-lain. Kok kaya-kaya iku munculnya kok tidak di zaman sahabat? Kenapa tidak ada Abu Bakariyah, Umariyah, Utsmaniyah, Alawiyah? Umpamane kangge nisbah Sayyidina Ali. Jawabane, nek cara teng kitab Jami' Usulil Auliya, beberapa a'immah mengatakan, di waktu itu durung butuh sing jenenge kajian khusus tentang tasawuf. Karena semua orang yang hidup di zaman sahabat, tabi'in, summat tabi'ul tabi'in, sudah mendapatkan syahadah, kesaksian yang luar biasa dari sisi Rasulullah, bahwa mereka khairul qurun, mereka adalah masa-masa emas dalam Islam itu sendiri. Di waktu itu tidak butuh mauludan, karena mahabbah mereka luar biasa sama Rasulullah. Mbok luru dalil mauludan di zaman itu ya sak kenthirmu ra ono. Bahkan mauludan adanya ketika Raja Irbil dari Irak, salah satu keluarga daripada Salahuddin Al-Ayubi, yaitu Raja Mudhaffar, yang memang secara tujuannya niku intine kepengen nyemangati prajurit-prajurit yang berjuang supaya tambah yakin, tambah cinta dan membela Rasulullah benar-benar. Jadi di waktu itu ndak ada mauludan, ndak ada tahlilan muter, ndak ada bongso-bongso apa itu tasawuf, apa itu at-thariqah. Karena apa? Karena mereka hidup di masa keemasan Islam. Mereka tidak butuh istilah-istilah itu. Mereka tidak butuh ngajar ilmu nahwu, belajar kosa kata, belajar memfasihkan bahasa. Tidak usah. Kenapa? Karena wirasah. Otomatis karena mereka dekat sama Rasulullah, ngendikane fasih. Bahasa rapi, ujuk-ujuk mateng. Tapi masa setelah itu, kok ora ono kajian nahwu, ora ono kajian sorof, ora ono mantek, balaghah, ma'ani, bayan. badek, ora ono ilmu tentang bahasa Arab, yo omongane amburadul. Tidak sefasih masa itu. Itu lafzi, itu secara ucapan. Lah kaya apa secara tingkah batin? Maka dibentuklah tariqah. Dibentuklah jalan-jalan khusus pembinaan-pembinaan ilahiyah di mana tujuannya adalah memfokuskan agar supaya manusia yang masuk ke dalamnya benar-benar dihantarkan oleh para a'immah-a'immah tersebut menuju kepada jalan Allah yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pun di zaman awalnya subhanallah, coba akhir-akhir ini baru ditemukan tafsirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, diterkenalkan oleh cucu beliau sendiri yang berasal dari Mekah, pulau kesupen naminipun. Tapi pada prinsipnya para a'immah kita yang bisa membimbing secara rohani, tidak ada yang kerso damel kitab. Syekh Abdul Hasan Syadili berguru kepada Sidi Syekh Abdul Salam Al-Masisi, beliau tidak pernah punya kitab. Imam Syadili ditanya, jenengan boten gadah kitab, boten ngarang kitab, nopo yai? Imam Syadili jawab, kitabku yo, muridku sing mlaku iku. Siapa murid beliau? Abul Abbas Al-Mursi. Siapa Abul Abbas Al-Mursi? Guru dari Ibnu Athaillah, pengarang hikam, orang hikam. Semua orang memuliakan. Wah, aku nek ngaji hikam iku lho, watiku adem, tentrem lho. Iku namung culian songkok rasa yang diterima oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam bentuk wujud hasil tarbiyah didikan khusus ala tariqah yang disampaikan oleh gurunya Abul Abbas Al-Mursi yang tidak menciptakan kitab apapun kecuali berupa murid-murid yang luar biasa. Bahkan Abul Abbas Al-Mursi gurunya Muhammad Al-Buziri, Amin tadhakkuri jiranin bidhi salami mazasta dam'an jaramin muklatin bidami am habbatir rikhu min tilqai kazimatin wa awmadhal barku fi dhalmai min idhami fama li'ainaika in kulta kufahamata wa ma liqalbika in kulta astafik yaimi أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم sengarang bahasa-bahasa sing tidak ada tandingannya mungkin sekarang ini. Windah luar biasa. Disarai oleh berapa syarah itu kita burdah. Masya Allah. Sinten niku muridnya Abul Abbas Al-Mursi. Sinten niku cucu muridnya Imam Syadzili. Beliau-beliau adalah tokoh yang terbukti menghantarkan bagaimana memberi makrifah, cita rasa makrifah pengenalan khusus kepada para hamba-hamba Allah di muka bumi ini dan cita rasa mahabbah kepada Rasulullah yang luar biasa. Nanti Imam Busiri ini didebat kalih tiang-tiang sing dora seneng karo mujiring Rasulullah. Dikatakan Imam Busiri kebablasan, ya terserah. Tapi nyatanya Imam Busiri benar-benar berhasil mengarahkan cita rasa mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Nah, itu hasil daripada istiqamah di tariqah, di jalan khususnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi aja kepencut karo omongan. Lho Pak, di zaman Rasulullah kok ndak ada thariqah, ndak ada maulid, ndak ada ini, ndak ada itu. Jawab, iku kebutuhan kangge wong akhir zaman. Kalau kita tidak melalui proses-proses maulid, proses-proses zikir, istighosah bareng, kapan arep zikir, Kang? Kapan arep ngenal Rasulullah, Kang? Kalau kita tidak punya guru-guru spiritual sing ngarah kenok dalan khusus, kapan awak dhewe arep menyegerakan nujuring pangeran, Kang? Wong awak dhewe iki wiridan wae yo ngrambyang, ujung-ujunge yo paling nggih pamer. Maka kabeh niku butuh guru. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngono. Makane wonten maulid niku wonten sing ngukumi wajib. Guru besar Al-Azhar mengatakan beliau namanya Asy-Syaikh Husain bin Muhammad Makhluf yang mengikuti fatwa dari Asy-Syaikhul Kabir Al-Mubashir At-Tirazi. Syaikhul Mubashir At-Tirazi mengatakan bahwa maulid di akhir-akhir zaman ini sangat layak untuk dikatakan sebagai wajib asasian. Wajib secara pondasi. Bukan hanya wajib kanggo tambah-tambahan, tapi pondasi. Kenapa? Bayangke, sing iso nglawan acara geden-gedenan, ajur-ajuran, remuk-remuan, edan-edanan zaman akhir iku namung mauludan. Kalau jamuro bisa alhamdulillah sebesar itu, kalau setiap ada acara, kalau dulu di awal-awal saya masih ingat ada baliho di Slamet Riyadi. Wah, indah luar biasa. Kleres sing gadah baliho niku riyen nggih termasuk tiang sing seneng ngunduh kalih jamuro. Kula kesupen namine almarhum beliau. Itu dipasang gwedhi. Alhamdulillah para kiai-kiai dipasang teng mriku. Acara 12 malam. Walah ya Allah, indahnya lho. Sekarang mari itu setahun pisan. Tapi bagaimana konser musik? Bagaimana konser jazz? Bagaimana konser dugem? Itu setiap waktu orang nunggu maulutan tok. Kula ndek dalu mlaku pengawasan wonten teng pendopo Klaten. Kula ndelalah ngono ku yo. Sing tak perhatekno kok yo baliho. Rumangsa kula Klaten yo rada alhamdulillah lah. Wah, wonten baliho, wonten bibseh, wonten napa, ampun. Wah, Masya Allah. Tapi di perjalanan juga di baliho itu ada Noah. Noah apa Naoh, ora mudeng. Ya Allah, itu nek baliho sing bangsa bibseh itu cepet turun niku balihone. Tapi nek sing bangsa ngonten niku ya Allah, maka dikatakan oleh Al-Hasyeh Husain Muhammad Makhluf mengikuti bahasa apa fatwa daripada Asy-Syaikhul Kabir Al-Mubashir At-Tirazi mengatakan bahwa mauludan geden-gedenan itu hukumnya wajib untuk melawan efek daripada acara ngawur-ngawuran yang ada di waktu ini. Walaupun yo kula nggih ngemutaken jenengan-jenengan iki sing do istilahe duwe istilah kepengin anak no mauludan nopo-nopo, saya tetap membahasakan yo niate kudu sing temenanan. Niate kudu sing tenanan. Apa meneh carane? Carane yo kudu sing apik tenanan. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan mauludan niku termasuk bid'ah hasanah bagi acara au ikhtifal maulid yang di dalamnya kebaikan-kebaikan yang dilampahno. Tapi nek sing dilampahno niku sing elek-elek ya hukume dadi mboten bid'ah hasanah tapi bid'ah sayyi'ah. Nggih, sing hati-hati, sing hati-hati. Kanjeng Nabi mawon orang yang sangat bening hatinya diemutne kalih Allah. Idza jaa nasrullah. Ketika datang pertolongan Allah. Wa ra'aitan nasa. Dan engkau melihat manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja, memasuki agama Allah berbondong-bondong. Fasabbih, maka bertasbihlah engkau. Wastaghfirhu, dan mintalah maaf kepadanya. Nah, itu ada makna apa di situ? Ya monggo diangen-angen. Bapak, ketika manusia sudah berbondong-bondong menghampiri jamaah panjenengan besok, ada hal yang Anda perlu ingat, seperti yang diingat Rasulullah. Bertasbihlah, sucikanlah Allah, sebab sing suci niku ora awake dhewe. Aja nganti lupa diri. Maka dikatakan wala la yakunu imanul mar'i kamila hatta yaron nazabi ibilan musila. Tidak menjadi sempurna imannya seseorang jika belum memandang sederajat sama antara datangnya manusia dengan didatangi unta. Jadi nek sing teko nek jamaah jenengan iku unta karo sing teko manusa iku dianggap padha, maka itulah iman yang sempurna. Karena zaman sakniki niku masyaallah kondisinya niku sudah luar biasa, gegap gempita. Wah, nek ndinggon. Saya paling seneng niku ngobor-ngobori nggon-nggon sing dereng ana ngoten-ngoten niku. Panggonan-panggonan sing durung-durung kesentuh. Lalu akhirnya melu menggabung bersama. Wah, seneng sangat. Tapi bang jenengan-panjenengan, ya itu tadi sing sakniki kabeh wong kudu duwe jamaah. Sembarang jamaah model-model ana. Hati-hatilah. Karena konsep dakwah itu bukan hanya suratan tetapi maknan wa surah. Bagaimana secara isi juga berisi tetapi juga dibarengi dengan syiar secara zahir. Aja ngantek awak dhewe iki jarine seneng mauludan tapi medite ajek. Karo wong ya ora duwe rasa welas. Mauludane ajek tapi ujung-ujungnya ya untuk tambah geden-gedenan ing dalam urusan bab kemuliaan-kemuliaan. Sak niki niku hal-hal sing demikian itu niku perbedaannya hanya tipis. Maka daripada itu balik berjuang juga butuh guru. Butuh manhaj yang jelas. Butuh pandangan wijhah yang jelas. Menuju kemanakah kita mengarahkan mereka. Kita butuh, andaikan panjenengan para kiai-kiai niku merupakan aliran-aliran yang menghantarkan menuju ke sungai, maka dari sungai itu nanti akan menghantarkan menuju kepada laut yang nanti semakin jembar, semakin tidak akan menjadi masalah di kemudian hari. Jangan kita arahkan aliran-aliran sungai, aliran-aliran air itu menuju ke tempat-tempat yang tidak selayaknya. Engko dak dadi banjir. Nek dadi banjir masih banyu, setiap orang yang melihat akan mengatakan bahwa itu adalah musibah yang besar. Jenengan nganakno maulud napa apa yasinan, jenengan nganakno tahlilan, itu harus punya arah yang jelas, mau kemana itu semua. Zaman saat ini gini ku goro-goro ono yasinan, tanggane nggih yasinan, ya atine lara. Sing kene yasinan, sing kono maca tahlilan, ya ora kepenak. Kalau memang tujuan kita itu mencari sesuatu yang hak, mengapa kita tidak merasa itu sudah diwakili? Alah, alhamdulillah tonggoku kono gawe acara mauludan, gawe acara tahlilan, mriki nggih ana, dadi cagake mendonya iki akeh. Malah nek kula kok seneng to. Insyaallah seneng tibut. Nek kira-kira kok ora sik pamane jenengan tahlilan, nganakno yasinan. Kok ya sak desa ana werna telu pamane. Ya malah apik to. Ngono nek dadi siji ku seneke mumet. Seneke mumet. Sebab ada musik yang hidup, maka diteruskan. Oke, dieling-eling. Sing hati-hati, sing hati-hati. Tansah eling lan waspada. Nggih. Nah, pun. Jadi kembali kepada makna tirakat adalah riyadhah. Bagaimana mengfungsikan hati menuju kepada fungsi sebenarnya. Tadi dikatakan orang yang istiqomah di jalan Allah riyadhah, benar-benar ngarah no nafsune atine ning nuju ning dalane Allah, dia akan mendapatkan kucuran-kucuran ruhaniyah. Apa mau contohnya? Asrar, ilmu-ilmu rahasia Allah, hikmah, makrifah kepada Allah, dan yang terakhir diantaranya adalah mahabbah, cinta. Walah-walah, kalau sudah ada cinta, ada al-unsu, ada aring, ada nyaman kekhusus yang khusus, ada kenyamanan ilahiyah. Manakala kita sholat mencapai hal itu, ya Allah. Manakala kita zikir mencapai pada kondisi itu, ya Allah. Maka timbullah ridho kepada Allah. Kalau dalam ibadah sudah terjadi ridho, akan mengarahkan kepada semua konsep kehidupan kita akan ridho sama Allah. Dingai sugih ridho, dingai kere ridho, dingai seneng ridho, dingai susah ridho, dingai akeh ridho, dingai sidik ridho. Itulah pencapaian daripada makna mahabbah. Apalagi mahabbah sama Rasulullah, ya Allah. Kalau orang mahabbah sama Rasulullah, ora ono liya kecuali dia akan mengikuti siapa yang dikasihinya. Balamtu sunnata man ahya dhalama ila an ishtakat qadamahu ad-durra min warami. Ad-durra min warami. Rasulullah itu kalau malam, ya Allah, beliau itu sholat sampai kakinya bengkak. Karena cinta sama Rasulullah, saya tak nanti malam sholat ah. Yang diomongkan cita rasa rasuli, yang diomongkan, yang diarahkan kepada orang lain adalah cinta, cita rasa cinta sama Rasulullah. Dia mendengar apapun, pendengarannya adalah pendengaran cinta. Kalau dia walaupun mendengar lagu-lagu Jawa, tapi sebab atine wis ketutup ring Rasulullah, tetap sing dimaknani itu Rasulullah. Kalau sudah tiada, baru terasa. Mbak mana ini? Kelingan, aku dhewe ya apal kok. Saya tuh ndek cilik omahku niku dikupeng karo wong sing saingan salon. Ngarepku iku buanter kulonku buanter wis padha sak kentir-kentire. Dadi akhire kula ora duwe tip, bapak niku ora tau duwe tip, ning kula apal lagune. Roma iku dibuanter. Kalau sudah tiada. Wow. Sing lagu cinta niku lho. Allah harus lali ya. Itu kalau kita sudah ada mahabbah sama Rasulullah, walaupun yang kita dengar itu sesuatu sing lahan, sesuatu sing ketok-ketok iniku, yes, ya bentuk daripada sesuatu yang koyo-koyo melupakan. Tapi karena sudah ada cita rasa mahabbah kepada Rasulullah itu, kabeh niku kelingan ring Rasulullah. Ujuk-ujuk meripat netes. Kapan ya iso ketemu? Mata mata ya dhanul maula lana bil masir ilal. Kenapa? Nazur khairal waral mukhtar tahal bashir. Apa meneh nek ngerti karepe? Kapan yo aku diizini Allah iso mlampah sowan kepada kekasih yang aku rindukan. Napa? Toha al-Bashir yang namanya adalah Toha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nazur fi afiyah yashul alaina al-asir. Nazur bi auladina kabirihim wa shaghir. Niku nek sing maca Habib Syekh. Wah, ya Allah. Aku lho ora Habib ya. Nazur khairal wahra tohal bashir. Nazur fi afiyah yas'ul 'alaina al-'asir. Bagaimana ya, kapan ya kita berjalan menuju kepada beliau Rasulullah dalam keadaan penuh dengan afiyah, yang dengan ziarah itu semua hal-hal yang sulit menjadi mudah. Bahkan ziarah kita bukan sendirian. Nazur bi auladina, bersama dengan anak-anak kita. Kabirihim yang besar ataupun yang masih kecil. Kalau nanti sumerep fotone Habib Umar Mutohar nong ngajeng napa Ka'bah, ya Allah. Sa'omah, ya Allah. Garwane, putra-putrane, masa masih ada yang kecil dimban, ya Allah. Aku kadang mikir, kapan ya aku sugih? Tapi orang kan gua apa-apa. Iso ngenterke tiyang sepuh ziarah Rasulullah. Iso ngenterke ya, Masya Allah. Ya, jadi kudu nangis malah. Ya, kita dungo. Bedino dungo sholawat. Ya Rasul, cukupkanlah kepada kami sangu untuk menghantarkan orang-orang terdekat kita sowan kepadamu ya Rasulullah. Iso ngeterke tiang sepuh. Iso ngeterke garwo. Iso ngeterke anak-anak. Untuk mencapai cita rasa mahabbah kepada Rasulullah. Lalu kita tuntuai maknanya. Kita tuai semua arti yang terkandung di dalamnya. Lalu kita pulang membawa semangat-semangat cinta kasih kepada sesama. Betapa indahnya keluarga yang memiliki hal-hal sedemikian itu. Nah, kan yang bukai yang seregep. Aku ya didungak no. Moga-moga iso dopodo ziarah sangsar. Ngejak kalih para rasul. Ngejak kalih sinten tiang sepuh putra wayah kita. Saged sowan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma. Dan tidak ada sesuatu yang muhal di dunia ini. Dalan kita masing-masing. Ayo sing semangat. Sing penting bugawe ku sing jujur. Wong bojoe sing jujur ku nuju ring kabejanan. Wong bejo niku mbuh dalane kok. Ora kudu nduwe dhuwit ku ya ndelalah. Ya alhamdulillah jeneng kula ya bejo ya alhamdulillah wis tau suwan Rasulullah. Saya masih ingat ketika pulang dari Masjidin Nabawi itu saya baca Simtud Durar gitu. قد تمم الله مقاصدنا قد تمم الله مقاصدنا وزال منا جميع الهم ببركة النور شفينا Bibarakatin nur syafina. Bahwa Allah telah menyampurnakan maksud-maksud kita. Bahwa maksud seorang umat adalah bertemu kepada pemimpinnya Rasulullah SAW. Pertemuan itu terjadi bibarakatin Nabil Mustafa. Itu pun terjadi karena berkahnya Rasulullah. Jadi Yusbi meneh. Ayo selawatan sing aki. Diniatno nek maca selawat ku diniatno niat ingsun maca selawat muga-muga iso ziarah ring Rasulullah. Ngono, nek yo aja ping si pisan pindho ping telu, ngono ku yo aja. Yo minimum sedina ping 1000. Maca sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Iku dibandingno karo sampean nek pas ngelunga nawarno barang, iku lak angel nek nawarno barang. Ini anu, iki anu, anu iki anu, anu co, napa ngundang koh, iki anu koh, pekoh. Ini barangnya ini pokoknya asli, wis dibanding asli ya, asli. Anu koh. Iku karuna warna ring pangerat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad طابت بذكر مشاربنا طابت بذكر menjadi wangi ketika kita menutur siapa Rasulullah. Apa yang menjadi wangi? Masyaribna, menjadi bening, menjadi wangi, menjadi indah, menjadi murni. Apa? Minuman yang kita minum karena kita menyebut Rasulullah. Apa itu minuman? Tiada lain ma'an ghadaqa, minuman-minuman rohani, menjadi wangi, menjadi indah, menjadi semerbak, menjadi macam-macam lah mana nih. Iku lagi nyebut, lah nek nyebute nok ngarepe makome Rasulullah terus pripun? Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Wa ya Allah, nek wis ngoten niku. Pengen bar ngono ku langsung tek mati nalah. Tapi Rasulullah mengingatkan kita, wahai Abdullah. Wah. Wow. Aku biyen wis tau ketemu Gusti Allah langsung. Apakah terus aku nok kono tengok-tengok? Ora. Justru barokahe ketemu, aku balik ring dunyo. Tak dumke berkahe nang marang umatku. Nah, kita diingatkan. Jadi ketika kita ke sana tujuannya untuk mengecas, untuk cita rasa mahabbah bagaimana bisa full voltase ning kuat bener untuk lalu kita pulang. Kita tas orang-orang yang belum memiliki rasa tersebut untuk bareng-bareng. Sebab mlebu surga iku ora dhewean. Mlebu surga niku bareng-bareng. Lalu kita akan jadi wong sing ditunggu kalih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma. Wah iki dawa iki. Aku ngomong iki mbah ndelalah iki. Aku jane arep ngomongno liyane niku kok. Pun jam 8.00 700 bintang mulu siji. Nah, niki wau kula mulaine jam semono berarti rambunge nggih jam semen. Dan benjing kula terusaken melih dalil tentang tirakat riyadhah. Muga-muga manahipun tambah salah bagus dunia akhiratipun. Allahumma amin. Jazakumullah ilal liqa' ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyuna al-amirun nahibala ahadun abarra fi qawli la min huwa la na'ami mawla yusalli wa sallim daiman abada ala habib fika khairil khalqi kulli min huwa al-habibu alladhi turja shafa'atuhu li kulli hawli min al-ahwali muhtahimi ya rabbi bil المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته